katakan wa takunu qa'an safsafan la hiwaja fiha wala anta, lalu menjadi tanah yang datar rata yang tidak ada iwaj wala anta fihi, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang berlekuk dalamnya, tidak di atas bumi tersebut. Qala, saking ratanya tidak ada lagi tampak bangunan-bangunan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendahnya, yang rendah. Qala wa akhrajatil ardu asfalaha, kemudian bumi menumpahkan, ada yang menyebutkan taqiul ardu, jika ini afradika dia memuntahkan semua kandungan yang ada dalam perutnya, semua isi perut yang ada di dalamnya dia tumpahkan sampai seperti ini menjadi emas perak, batu-batu mulia ditumpahkan, dikeluarkan oleh bumi seperti ustuwana, sebuah ustuwana tiang yang sangat besar. Nah, ada pula yang menyebutkan al-qalah, yakni jenazah-jenazah yang terkubur di atas, di dalam perut bumi. Ai mafid batniha, jadi dia mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, minal amwat wal kunuz. Ini kalimat ringkas disebutkan oleh beliau bahwa bumi nanti akan menumpahkan, mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya, baik itu berupa kunuz, yakni simpanan-simpanan harta yang berharga, batu-batu mulia, ya, dan amwat, bangkai-bangkai jenazah manusia yang terkubur di dalam perut bumi. Waqala al-insan, dan manusia itu berkata, manusia ini, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menunjukkan secara umum sebagaimana ditunjukkan oleh ahli ulum istighrafiyahnya, tapi ada yang mengatakan ini ini ditunjukkan khusus untuk orang-orang kafir karena mereka yang melihat, menyaksikan kejadian hari kiamat. Qala idza ra'a ma araha min al-amril 'azim musta'dhiman lidzalik, ketika dia melihat apa yang menimpa bumi ini, yaitu al-amrul azim, perkara yang sangat dahsyat, yang sangat besar, musta'dhiman lidzalik, dia menganggap demikian besarnya peristiwa tersebut. Malaha, ini kalimat ta'ajubiyah, kata para ulama ahli tafsir menyebutkan kalimat ini malaha, ini ditakjub, menunjukkan ke terkejutan bisa, ketakjuban bisa, keheranan, merasa heran, ada apa dengan bumi ini? Ayyushay'in aridalaha, apa yang menimpa dia, apa yang dihadapkan kepada dia, apa yang terjadi padanya? Karena bumi ini adalah makhluk Allah yang tunduk kepada Allah, dia tidak akan bergerak sendirinya, dia tidak akan bergerak sendirinya, tapi memang digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi ini asalnya diam. Nah, ketika mereka bergerak pasti ada sesuatu padanya. Ya, ini karena dia diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana langit, bumi, enam, matahari, bulan, dan bintang, dan semua benda-benda planet yang ada di atas kita, bahkan tumbuhan, binatang, mereka bergerak sebagaimana diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batu yang jatuh pun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika duduk-duduk bersama para sahabat, nah, terdengar suara gemuruh. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, tahu kalian apa yang terjadi? Itu adalah batu yang jatuh sejak 70 tahun yang lalu dari bibir jahanam, baru sampai ke dasarnya sekarang. Nah, jadi gejala alam, gempa bumi, dan yang lain-lainnya, itu bukan karena gerak sendiri bumi tersebut, tapi memang Allah yang memerintahkan dia, Allah yang menggerakkannya. Bahkan mungkin juga malaikat yang Allah perintahkan untuk membuat bumi itu terbalik atau terbelah. Qala yauma idzin tuhaddithul ardu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, menyampaikan penjelasannya. Ada yang menyebutkan dia menerangkan dan dia menjadikan menjadi saksi umat-umat yang ada di atasnya apa yang mereka perbuat pada waktunya, pada masa-masanya, mungkin umat yang terdahulu dan seterusnya. Qala akhbaraha ay tashhadu 'ala al-'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarrin. Bumi ini akan menjadi saksi atas orang-orang yang beramal dengan apa yang mereka amalkan di atas bumi tersebut. Kebaikankah yang dia lakukan ataukah kejelekan yang dia perbuat, kecil ataupun besar. Nah, bersama orang banyak ataukah dia ketika dia sendirian. Fa innal arda min jumlatil syuhud alladziina yashhaduna 'alal 'ibad bi 'amalihim. Karena sungguhnya bumi termasuk di antara saksi-saksi yang nanti akan menjadi saksi bagi setiap manusia dengan amalan-amalan mereka, mempersaksikan apa yang mereka lakukan. Jadi saksi itu bukan hanya makhluk yang menempel yang hidup, tapi juga benda-benda mati. Nah, kulit-kulit kita, tangan-tangan kita, ya, kaki-kaki kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baca siang surah Yasin. Ya, mereka sering membaca, mereka yang biasa yasinan, ya, mestinya paham. Ketika Allah menyatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yasinan itu perlunya di situ. Menumbuhkan keimanan, takut kepada Allah untuk berbuat maksiat, untuk durhaka kepada Allah, bukan sekedar yasinan. Nah, dulu pernah disebut diceritakan tentang Allah yarhamhu yaghfir. Ustaz Pak Air Fakhrudin ketika diundang untuk di sebuah kampung yang CTNU semua, diajak untuk yasinan. Subhanallah, mereka enggak ada yang datang, ustaznya kiainya enggak datang, diminta beliau. Dia enggak tahu namanya orang Muhammadiyah, enggak ngerti yasinan, bid'ah. Akhirnya beliau datang ngajarkan yasin, tafsir diceritakan, disampaikan tentang tafsir surat yasin oleh beliau yang sepaham, yang beliau ketahui. Subhanallah, setelah itu pekan depannya, malam Jumat yang berikutnya, minta lagi. Ya, itu lagi dijinan. Ya memang, artinya yasinan bukan sekedar kita membaca, begitu juga kita membaca Al-Quran. Nah, bukan sekedar kita membaca, maka Rasulullah menyebutkan empat golongan tipe orang-orang yang membaca Al-Quran. Ada orang mukmin yang membaca Al-Quran, ada orang munafik membaca Al-Quran. Kalau dahulu orang-orang munafik itu berat, mereka membaca Al-Quran itu berat. Tapi sekarang ketika Al-Quran itu turun begitu mudahnya, semua orang bisa membaca. Hatta orang kafir, Yahudi pun hafal Al-Quran. Orang Nasrani, orang Kristen pun hafal Al-Quran. Abna'ul Muslimin hampir enggak. Banyak yang hafal Al-Quran. Nah, orang-orang munafik pun juga hafal Al-Quran. Tapi seperti dikatakan oleh Rasulullah, ada mereka orang mukmin yang betul-betul membaca Al-Quran, dia memahaminya dan mengamalkannya. Kal utruja, seperti utruja, kata beliau Rasulullah SAW, buahnya manis, rasanya manis dan baunya harum. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar. Nah, manis rasanya tapi tidak berbau. Orang munafik juga membaca Al-Quran, itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti raihana, rasanya pahit tapi baunya enak, baunya harum. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti hambalah, tidak ada baunya, rasanya pun tidak enak. Nah, ini karena bukan sekedar membaca saja, dan tidak ada pengamalan, tidak ada di pengamalannya mereka. Nah, kalau orang mukmin yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan, yang betul tampak berbekas pada dirinya. Nah, ini yang diajarkan dan dianjurkan, disimpulkan oleh beliau dalam tafsir surat ini. Qala rahimahullah, dzalik, ini peristiwa tersebut, kejadian-kejadian tersebut, mengapa bumi bisa bercerita, menerangkan berita ini, apa yang terjadi di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbmu wahai Muhammad, Nabi SAW, mewahyukan kepada dia, memerintahkan kepadanya. Ai wa amaraha an tukhbira bima amila 'alaiha fala ta'si li amrihi. Allah perintahkan dia untuk menceritakan apa yang dia pikul di atasnya, apa yang dia bawa di atasnya, apa yang dikerjakan di atasnya, di atas punggung bumi tersebut. Orang-orang tertentu, ya, setiap perbuatan kita, apa yang kita kerjakan dalam keadaan kita sendirian atau bersama orang banyak, itu bumi yang menyaksikan Nah, kita sering mengatakan, kalau kita misalnya tidak percaya, kita sering mengungkapkan, dinding-dinding pun bisa bercerita, ya, mendengar apa yang kita perbuat. Nah, kalau mereka menjadi saksi di antara apa yang kita lakukan, kita tidak punya tempat lari. Dan itu juga kita tidak ada gunanya untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah tentang orang-orang yang kafir. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Bukankah kami berkata seperti ini untuk menyelamatkan kalian supaya tidak kena api neraka? Nah, ini tidak ada gunanya. Fala ta'si al-amra li amrihi, dan dia bumi tersebut tidak akan mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala Allah taala, yauma idzin yasdurun nasu ashtatal. Yasdurun nas, manusia pun muncul keluar min mawqifil qiyamah, datang menuju tempat mawqif pada hari kiamat, yakni menunggu di hari kiamat. Hina yaqdillahu bainahum, ketika Allah nanti akan memutuskan perkara di antara manusia. Nah, kita beruntung, ya. Kalau Allah sayang, kalau Allah merahmati seorang, Allah mencintai seseorang, nah, Allah perbaiki dia di dunia. Allah perbaiki dia di dunia. Imma dia dengan diberikan taufik oleh Allah untuk beramal, memperbaiki amalan-amalan, untuk bertobat. Ini yang pertama, yang paling tinggi. Allah mudahkan dia untuk memasukkan dalam hatinya rasa sesal dan takut, kemudian dia memperbaiki dirinya. Nah, dengan amalan-amalan yang soleh untuk menutupi hanya ini kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, atau Allah timpakan dia musibah. Nah, Allah bisa juga Allah gerakkan orang-orang yang ini dengan apa cara lain, Allah memberikan apa namanya kafarah untuk dia dengan hukuman-hukuman had di dunia, sehingga di akhirat dia bersih dari tuntutan azab di hari kiamat. Itu kalau Allah memberi rahmat. Kalau tidak, na'udzubillah. Ya, kalau misalnya di akhirat tidak mendapatkan syafaat, tidak ada yang membersihkan kotoran-kotoran kita kecuali neraka. Nah, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan semua yang bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam jannah adalah at-thayyibin. Maka nah, di sinilah sekarang tempatnya kita untuk memperbaiki diri menjadi orang-orang yang betul-betul thayyib, sehingga layak untuk menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tidak bisa lagi bicara, ketika mulut itu akan menjadi terkunci, tangan dan kaki menjadi saksi menerangkan kepada Allah apa yang kita perbuat. Qala rahimahullah ashtatan, yani farqan mutafawitin, firqan mutafawitin, yani berkelompok-kelompok yang berbeda-beda setiap kelompoknya, masing-masing berbeda dari satu sama lainnya. Liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Ai liyuriyahumullahu ma'amilu minal hasanat wassayyiat wa yurihim jazaa'ahu mawfuran muwaffaran. Nah, Allah akan perlihatkan amalan-amalan dia yang baik ataupun yang buruk, dan Allah perlihatkan pula balasannya. Nah, kalau dia menyayangi orang-orang yang dia rahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, seperti di antara yang paling sering kita ceritakan, sahibul bitaqah, sahibul bitaqah, dalam keadaan 99 catatan amalannya penuh dengan kesalahan, tapi satu kebaikan dia menutupi itu semua, dia akan bersyukur, dia akan selamat. Atau ada yang dalam kisah yang lain dari Ibnu Umar disebutkan, seorang hamba dipanggil oleh Allah, berduaan dengan Allah, ditunjukkan catatan-catatan amalan yang buruk. Nah, kemudian dia terlihat bersujud kepada Allah, karena dia melihat yang dia tahu dosa-dosa besarnya tidak ada dalam catatan tersebut, ternyata sudah ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira pula jadi neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk al-kabair, dosa-dosa besar. Ketika di sebagian ulama menerangkan ayat yang terakhir ini menjelaskan ya. Ketika mereka ada yang mengira bahwa neraka itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, nah, sampaikan Rasulullah ayat tersebut, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Sampai ketika seorang badu minta kepada Rasulullah SAW dibacakan Al-Quran, apa yang Allah ajarkan kepadamu, tolong, dia minta dibacakan. Ketika sampai pada ayat ini, hasbi, cukup. Nah, kalau semua kebaikan yang kecil sekalipun ditampakkan, dan semua kejelekan yang sekecil apapun diperlihatkan, nah, sungguh celaka. Takutnya luar biasa. Yang Rasulullah katakan dalam riwayat, dan sebagian tafsir menyebutkan, nah, biarkan dia. Qad faqaha Rasul. Dia sudah faqih. Dia sudah faham artinya hidup. Ayat ini yang terakhir ini betul-betul membuatnya takut luar biasa. Enggak, dia betul-betul bertekad untuk memperbaiki dirinya. Qala rahimahullah, wa hadza syamilun aman lil khair wa syarr kulli. Ini meliputi, ini umum meliputi semua kebaikan dan semua kejahatan. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqaru asya. Kalau seberat biji zarrah yang merupakan perkara yang sangat rendah, sangat kecil, sangat ringan, itu ternyata dia melihatnya. Wajuzi 'alaiha, dan dia dibalasi karenanya. Fa ma fawqa dzalika min babi aula wa ahra. Maka yang lebih besar dari itu lebih pantas dia untuk mendapatkan balasan dan ganjarannya. Kalau itu kebaikan, maka akan membuat dia semangat untuk berbuat kebaikan. Berbuat ini amalan saleh. Kalau itu kejelekan, semakin takut dia untuk melakukan kejahatan, apalagi dosa-dosa besar, apalagi terkait dengan hak-hak orang lain, hak-hak sesama manusia dalam urusan harta. Ini yang paling sulit nih, ikhwah. Ya. Dalam urusan kehormatan, nama baik orang lain. Nah, hati-hati kita berhadapan dengan mereka. Jadilah orang yang bakhil terhadap amalan solehnya. Bakhil maksudnya jangan kita beramal buat orang lain. Jangan kita beramal soleh, susah payah kita mengikhlaskan amalan kita, memperbaiki amalan kita dengan mengikuti sunnah, belajar untuk bisa sholat malam sesuai dengan sunnah, beramal dengan sunnah, berakidah dengan akidah yang sahihah, bermanhaj dengan manhaj yang salim, ternyata untuk orang lain. Untuk orang lain, bukan kita yang untuk memetik pahalanya. Orang lain mengambil pahala kita. Karena kita dulu pernah melanggar kehormatannya, mengambil hartanya tanpa ada hak. Kita pernah memukulnya, menumpahkan darahnya, menuduhnya. Apa yang akan kita dapat lagi? Kalau misalnya ini sudah cukup kebaikan-kebaikan kita diberikan kepada dia, alhamdulillah selamat. Kalau tidak, kejelekan dia diambil, diberikan kepada kita, kemudian kita dilempar ke dalam neraka, na'udzubillah. Rugi. Maka jangan jadi orang-orang yang bangkrut. Kita berusaha. Inilah, ya, selama kita masih mungkin bertemu dengan sesama ikhwah, sesama ikhwan muslimin, ya, kita berharap Allah melepaskan kita dari keterikatan yang ketersinggungan, hingga tidak lagi ada ganjalan antara kita dengan sesama yang lain, ya. Nah, kalau misalnya dalam hal-hal yang biasa, dalam artian tidak sampai menuduh dari agamanya, ya, dalam kehormatannya, mungkin tidak bukan perkara yang berat. Walaupun tubuh juga bukan sesuatu yang bisa dipandang ringan. Qala, kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, dalam surat Al-Imran, Allah menyebutkan, yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhbara. Yaitu hari ketika setiap jiwa mendapatkan ma'amilat min khairin muhbara. Apa ini kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, ternyata muhbara, hadir, ada di hadapannya. Wa ma'amilat min su'in, sedangkan apa yang ini kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap, dia ingin seandainya antara dia dan kejelekan itu ada amadan ba'ida, rentang jarak waktu yang jauh, tidak terkena kepada dia. Nah, perhatikan ini kita doangin, nah, selalu dalam doa ketika kita senyini sholat membaca doa istitah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina baina khataya ya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Sebelum ucapan yang seperti ini kita minta di hari kiamat, Maka doa kita itu untuk kita berharap Allah membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan, Allah membasuh dosa kita. Kadang-kadang kita mungkin terpikir ketika kita membaca Allahumma ighfir khathayaya bil ma'i was salji wal bar, kalau teringat kesalahan dan dosa-dosa kita, merasa malu dan takut. Apa mungkin kesalahan-kesalahan kita itu bisa dibasuh oleh Allah dengan air? Bisakah hilang hanya dengan air wudu? Bisakah hilang dengan hanya dengan janabah, dengan mandi? Bisakah hilang dengan siraman air? Nah, itu kalau kita bisa butuh memikirkan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat, dan dengan banyak salah memperhatikan doa tersebut, kadang-kadang kita bisa malu dan takut. Ini kata beliau enam. Wa wajadu ma'amilu hadira. Ini dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kafir musyrikuna, merasa takut, dan mereka melihat di dalam catatan-catatan kitab tersebut ternyata penuh orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat dan durhaka, melihat di dalam catatan amalannya, nadmu kullu syai, nam wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Baik. Di dalam dia tercatat sebagai kebaikan. Pahalanya di sisi Allah, imma Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat atau lebih. Kalau dia itu kejahatan, maka ditulis oleh Allah satu kejahatan, dicatat sebagai satu kejahatan, tidak dilebihkan. Kebaikan pun tidak dikurangi. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Adapun orang-orang yang kafir, kalaupun mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan mereka, itu dibalas oleh Allah di dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Qala wa hadhihi al-ayah fiha ghayatut targhib fi fi'lil khair walau qalilan. Ayat-ayat ini di dalamnya terdapat betul-betul puncak, betul-betul targhib luar biasa, dorongan yang luar biasa untuk kita melakukan kebaikan walau qalila. Walau qalila, walaupun itu sekedar senyum di hadapan saudara kita. Rasulullah SAW seperti diceritakan oleh Jabir. Itu kalau setiap bertemu dengan Rasulullah itu melihat Rasulullah itu tersenyum pada dia. Terangkan para ulama, seperti itu mestinya khuluq, akhlak seorang mukmin. Bakaan fil lail bassaman fil nahar. Menangis dia di malam hari, tersenyum dia di siang hari. Artinya dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan saudaranya dia bisa memberikan senyuman. Artinya banyak sedekah ataupun kebaikan yang dia lakukan. Kalau itu pun tidak mampu juga, sudah seperti kata Rasulullah kepada Abu Dzar atau kepada sahabat yang lain, tahan dirimu dari kejelekanmu. Jangan sampai menimbulkannya, ini berbuat jelek kepada orang lain. Itu sudah sesuatu yang ringan. Yang sudah paling rendah sekali sudah. Sudah paling ringan sekali. Membantu orang tidak bisa, kemudian mungkin tersenyum lagi sumpek. Mungkin lagi pikirannya juga lagi kacau, jadi tidak memberikan senyuman kepada teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya sudah, tahan diri dari kejelekan. Jangan membuat orangnya ini mencelakakan orang lain. Kalau buat tarhib juga, ya ini peringatan agar menjauh, agar takut. Min fi'li syarr walau haqiran, dari perbuatan-perbuatan jelek walaupun rendah, walaupun ringan. Artinya bukan suatu dosa lah, bukan, mungkin tidak ada ancamannya. Tidak ada ancamannya. Minimalnya misalnya gambarannya meludah di masjid. Kan ada dosanya sebetulnya. Mending kafarannya bersihkan, sudah selesai. Tapi itu pun jangan dilakukan. Ya. Walaupun mungkin boleh misalnya kalau kan kita dalam sholat misalnya mungkin terpaksa mau meludah, kita pun punya kain. Bisa dibuang di dalam kain tersebut, digosok. Ludah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini jangan. Ini kalau yang sekecil ini saja kita akan dibalas. Baik. Apakah itu kebaikan ataupun kejelekan yang besar lebih-lebih. Dan kita hati-hati. Ingat Allah punya tiga dawain. Tiga catatan disebutkan oleh ulama kita, walaupun riwayatnya lemah, tapi dawah ini sesuatu yang banyak ini yang mendukung dari dalil-dalil yang lain. Dawah ini yang pertama antara kita dengan Allah. Kalau itu berupa kesyirikan, maka kita Allah tidak akan mengampuninya. Yang berikutnya antara kita dengan Allah, tapi bukan kesyirikan. Itu mudah dimaafkan oleh Allah. kalau kita memang layak untuk mendapatkan ampunan dalam pandangan Allah. Allah merahmati, ya. Allah menyayangi kita, dan kita memang pantas disayangi oleh Allah. Allah akan gugurkan, Allah akan maafkan, Allah akan maafkan, Allah akan tutupi. Yang ketiga, antara kita dengan sesama kita, ini yang paling berat. Karena bainana itu asal kita. Asal kita apa? Zaluman jahula. Asal kita itu zaluman jahula. Jadi semua muamalah itu berangkatnya dari situ. Nah, berangkatnya dari situ asalnya. Kalau dengan Allah, kita dengan Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah Tawwabun Hakim, Halim, Tawwabur Rahim. Allah Maha pemberi taubat, menerima taubat. Allah Maha mengampuni, Allah Maha penyayang, Allah Maha mengasihi. Allah Maha halus. Nah, Allah Maha baik. Nah, ya. Allah sudah menetapkan untuk dirinya, nah, rahmat, sifat rahmat yang mengalahkan, mendahului sifat murkanya. Jadi ketika kita berbuat dosa, sampai malaikat pun ketika kita melakukan satu kesalahan dosa besar, itu dia tunggu 6 saat, apakah 6 jam atau 6 hari atau apa, itu belum dicatat oleh yang kiri, belum mencatat. Ketika dia melakukan itu, kemudian dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, istighfar, dilempar kalam tadi. Pena tadi dilempar oleh malaikat yang ingin jatah kejelekan. Tetapi dia, ketika dia tidak bertobat, setelah lewat waktu ini, barulah dicatat satu kejelekan. Nah, ini yang kecil-kecil ini kita minta kepada Allah. Nah, kalau yang berikut ini, nah ini asal kita. Nah, asal kita yang zaluman jahula, jadi muamalah pun sering, maka berusaha untuk tidak, nah, mengambil harta tanpa yang hak, alasan yang hak, yang menodai, menjatuhkan apa namanya kehormatan orang lain tanpa alasan yang hak, ya, menggibahnya, namimah, kemudian menipu. Nah, ini kita, apalagi urusan darah. Tapi yang paling sering tersangkut kita adalah dua ini, ard dan amwal, ya, ard dan amwal. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan di hari yang suci, di bumi yang suci, di bulan yang suci, dalam amalan yang paling suci, paling agung. Nam inna dima'akum min 'alaikum haram wa a'radukum 'alaikum haram wa amwalakum 'alaikum haram ka yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Itu saking sucinya darah sesama muslim, kehormatan sesama muslim. Maka insyaallah, ikhwan, ya, usia kita tidak panjang, bertemu hanya sekali, ya, maka jangan sampai kita membawa sesuatu yang membuat kita rugi satu sama lain. Nah, dia kan salafi, mungkin nanti akan, belum tentu, untuk urusan dia belum, kita tidak tahu apa isi hatinya. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.